baca sini. Anwar. Nah, dibuka dulu. Dibuka dulu. وقال بنو جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن المسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن وقال أحرج عليك إن كنت مسلما lama kumta anni lama lama kumta jangan dikasih tasdid lanya itu lam jawab lau ma mana fiya atau mana tadi lama kumta anni au qala antum jalisa bukan jawab lau ya in. Nah jawab in terus qala au qala antu jalisani qala asy. Nah, jadi perhatikan. Itu lanjut caranya. Qala asy-syarihu rahimahullah wa hada mahmulun 'ala al-wara'i wa 'adamil madh. Fi taqallumi fi ma'na kalamillahi 'azza wa jalla. Wa illa falaysa al-ma'na idza ja'a rajulun fa sa'ala 'an ma'na ayatin taqulu lahu la tajlis indana aw kum أو ما أشبه ذلك، ولكن بناء على بناء، ولكن بناء على شدة تحريهم وتحرجهم كانوا يقولون وتحرجهم كانوا يقولون مثل هذا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال حدثني يعقوب قال ابن جرير حدثني يعقوب ابن إبراهيم ابن جرير mengatakan telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepadaku يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية dia menyatakan ابن علية بن مهدي telah menceritakan kepada kami Ibn Maimun anil Walid ibn Muslim qal Walid bin Muslim mengatakan ja talqun ibn Habib ila Jundub ibn Abdullah talaq ibn Habib pernah datang menemui Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu fa sa'alahu an ayatin min al-Qur'an maka talaq bin Habib bertanya kepada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang sebuah ayat di Al-Qur'an fa qal maka Jundub bin Abdullah menyatakan Jundub menyatakan uharriju alaik aku persilahkan kepada anda in kunta musliman lama kumtu anni aku persilahkan kepada anda jika anda seorang muslim aku persilahkan kepada anda untuk pergi maksudnya uharriju alaik saya persilahkan anda pergi kalau anda muslim lama kumtu anni jika anda seorang muslim lama kumta anni tentu engkau tidak akan mengunjungiku bertanya tentang hal ini bertanya tentang tafsir sebuah ayat auqal ya antu jalisan tentu engkau tidak akan ya bermajlis denganku ini nah kata Syekh Al Utsaimin pernyataan yang demikian ini jangan ditelan mentah-mentah ikhwan ya, atau jangan langsung diambil kesimpulannya secara sendiri maka kata Syekh hadza mahmulun 'ala al-wara' wa 'adamil mudhi fi takallum fi ma'na kalamillah 'azza wa jalla maka pernyataan Jundub bin Abdullah ini mahmul ini dibawa kepada sebuah kesimpulan atas sikap wara' beliau kehati-hatian beliau wa 'adamul mudhi ya serta tidak mau teledor ceroboh Ya, fi takallum dalam berbicara menafsirkan makna kalam Allah azza wajalla. Wa illa, ya, karena kalau tidak demikian, falaisal makna idza jaa rajulun fasalu makna ayati la taqul la tajlis inda. Karena kalau kita tidak bawa kepada kesimpulan tadi, ya, maka bukanlah maknanya apabila ada seorang yang datang kepada Jundub bin Abdullah kemudian bertanya kepada beliau tentang makna sebuah ayat Al-Qur'an, ya, atau idza jaa rajulun datang kepada Anda, kepada kita dalam rangka mencontoh perbuatan Jundub bin Abdullah bertanya tentang tafsir Al-Qur'an, antakul antak ya taqulu lahu, kemudian Anda mengatakan la tajlis indana, kamu jangan duduk kepada saya di sisi kami sini, aqum atau diri saja kamu, au ma asbah dzalik atau yang semisal dengan itu. Lakin binaan ala syiddati tahrihim wa taharrujihim, atau syiddati ala tahrihim wa taharrujihim kanu yaquluna mithla hadza. Namun hal ini, ya, tentunya semuanya berdasarkan karena sangat hati-hatinya mereka. Ya, sangat hati-hatinya mereka dan juga sangat cermatnya dalam menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kanu yaquluna mithla hadza. Mereka berkata demikian. Bisa dipahami sini? Ya. Baik. Kemudian lanjut lagi Anwar. Malikun an Yahya ibni Sa'idin an Sa'id ibni Musayyabi innahu kana idza su'ila an tafsiri ayatin min al-Qur'ani qala inna la naqulu fil Qur'ani syai'an. Nah, kemudian perhatikan Malik bin Yahya berkata dari Sa'id ibni Musayyib menantu Abu Hurairah tabi'in kibar tabi'in, innahu idza kana su'ila, innahu kana idza su'ila Sa'id ibn Musayyib, apabila beliau ditanya tentang sebuah tafsir, tentang sebuah ayat Al-Qur'an, maka beliau menyatakan inna la naqulu fil Qur'ani syai'an, sesungguhnya kami tidak mengomentari, tidak berani menafsirkan Al-Qur'an sedikit pun. Terus wa qala alaitu an Yahya ibni Sa'idin an Sa'id ibni Musayyib innahu kana la yatakallamu illa bil ma'lumi min al-Qur'ani. Nah, masih dari beliau juga, beliau menyatakan sesungguhnya, ya, beliau tidaklah berkomentar terkait tafsir Al-Qur'an kecuali yang telah diketahui saja. Ya. Tidaklah beliau mengomentari apapun kecuali yang telah diketahui dari Al-Qur'an. Terus wa qala suhbatu an Amr ibni Murrati qala sa'ala rajulun Murrata. Terus qala sa'ala rajulun Sa'id ibn al-Musayyib an ayatin min al-Qur'ani fa qala la tas'alni anil Qur'ani wasal man yazumu annahu la yakhfa 'alayhi minhu shay'un ya'ni ikrimata. Nah, kemudian beliau juga bertanya lagi, ketika seorang bertanya kepada beliau tentang suatu ayat dari Al-Qur'an, maka beliau berkata, "La tas'alni 'anil Qur'an." Maka beliau menyatakan, "Janganlah Anda bertanya kepada saya tentang Al-Qur'an." Ya. Nah, kemudian kata beliau, "Sal, namun sa'ala rajulun sa'id kemudian wasal man yasmu anna la yakhfa alaihi min syai'un yani ikrimah." Ya, tanyakan pada orang yang kata beliau, namun bertanyalah engkau kepada seorang yang paling berilmu tentang Quran. Tanyakan pada orang yang tidak ada satupun yang samar baginya. Yang satupun yang tidak ada samar baginya dari Al-Quran. Artinya sangat berilmu tentang Quran, yaitu Ikrimah. Terus waqala ibnu Syaudaba haddatsani Yazid ibn Syaudabin. Waqala ibnu Syaudabin haddatsani Yazid ibnu Abi Yazidin Qala Yazid ibn Abi Yazid ghairu munsarif wa Zabir ibn Abi Yazid qala kunna nas'alu Sa'id ibn Musayyib anil halali wal harami wa kana a'laman nasi fa idza sa'alnahu an tafsiri ayatin minal qur'ani sakata ka'allam yasma. Nah, masya Allah. Kemudian Ibn Shamudah menyatakan, telah menceritakan padaku Yazid bin Abi Yazid, dia menyatakan kunna nas'alu Sa'ida ibn al-Musayyib, kami pernah bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, disebutkan oleh beliau Sa'id ibn al-Musayyib ini tentang halal dan haram, beliau adalah kana a'laman nas, beliau adalah orang yang paling berilmu. Maka tatkala kami bertanya kepada dia tentang tafsir Al-Qur'an, sakata. Beliau hanya diam. Ka'allam yasma. Seolah-olah beliau enggak dengar pertanyaan. Diam. Nah, terus qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir haddatsani Ahmad bin Abdati Abdati Al-Dhabi Al-Dhabi Al-Dhabi qala haddatsana Al-Humad bin Muhammad bin Zaid qala haddatsana Ubaidullah ibn Amr ibn Umar qala laqad adraktu fuqaha al-Madinati wa innahum la yu'azzimuna al-qawla fi tafsiri minhum Salim bin Abdullah wal Qasim bin Muhammad wa Sa'id bin al-Musayyib wa Nafi'un wa qala Abu Ubaid haddatsana Abdullah bin Salih ibn Salih anil Laisi an Hisham ibn Urwata qala ma sami'tu abi ta'awwala ayatan min kitabillahi faqat Qattu. Baik. Kemudian Ibn Jarir menyatakan, kami menceritakan kepada Ahmad bin Abadah Al-Dhabi, telah menceritakan kepada Muhammad bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar. Beliau menyatakan Adraktu fuqaha al-Madinah, saya telah berjumpa dengan para ahli fikih Madinah. Innahum yu'adzibuna al-qawla fi tafsiri, dan mereka sangat sangat segan untuk mentafsirkan Quran. Di antara mereka adalah Salim bin Abdullah, Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Musayyib dan Nafi'. Kemudian Abu Ubaid mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh dari Lais, dari Hisham bin Urwah. Beliau menyatakan Urwah ma'samitu abi, kata Urwah ini tabi'in, bapaknya adalah sahabat. Ya, bapaknya adalah Zubair bin Awam. Ya, Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah, cucu Abu Bakar Siddiq. Urwah, kata Urwah, "Ma sami'tu abi ta'awwala ayatan min kitabillahi qad." Aku, saya tidak pernah mendengar bapak saya mentafsirkan Al-Qur'an sedikit pun. Masyaallah. Terus gantian baca Sabit. Itu mudah. Qala Ayyub. Ad-Dustuwa'i Al-Muhammad ibn Sayraini Sirin ibn Sirini Sa'altu Ubaidata As-Salmani An-Ayatin minal Qur'ani Aqala Zahaba alladzina kanu ya'maluna fima ya'lamun, bukan ya'malun. ya'lamuna bima anzala min al-Qur'an fattaqillaha wa 'alaika bis-sidad bis-sadad. Baik, perhatikan Ayyub dan Aun dan Ibnu Aun maupun Hisham ad-Dustawai Dustawai dari Muhammad Ibn Sirin, dia menyatakan sa'atu ya Abidah, saya pernah bertanya kepada Abidah, ini bukan Ubaidah, Abidah bukan Ubaidah tapi Abidah, saya pernah bertanya kepada Abidah As-Salman As-Salmani an ayatin min al-Qur'an, tentang sebuah ayat di Al-Qur'an. Faqal, maka beliau menyatakan dahaban ladina kanu ya'lamuna fima unzil min al-Qur'an fattakillaha 'alaika bis-sadaq. Orang-orang yang dahulu mengetahui kandungan Al-Qur'an ketika diturunkan, mereka telah mati. Dahaba artinya telah pergi. Dahaba di sini artinya mata. Gitu. Ketika dia ditanya tentang tafsir Al-Qur'an, kata Abidah bin Salmani, orang-orang yang mengetahui Al-Qur'an, bima unzila min Al-Qur'an, terkait apa yang diturunkan, ya Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita, itu dahaba, telah hilang, terpergi, telah wafat semuanya. Fattaqillah 'alaika bis-sadaq, maka beliau menyatakan bertakwalah engkau kepada Allah dan wajib bagi engkau berpegang dengan kebenaran. Terus qala Abu Ubaid hadatsana Mu'ad an Ibn Auni an Ubaidillah ibn Muslim bin Yasari an Abihi qala Idha haddasta anillahi faqif hatta tadhiru ma qablahu wa ma ba'dahu. Baik, perhatikan. Ya, Abu Ubaid menyatakan telah menceritakan kepada kami Mu'ad dari Ibnu Aun dari Ubaid bin Muslim bin Yasar dari bapaknya. Dia menyatakan idza haddatsa 'anillah, apabila Anda menyampaikan firman Allah, waqif. Ya, maka berhentilah hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu, sampai Anda memperhatikan ayat sebelum maupun sesudahnya. Terus haddatsana Husayb. Husayb. Kalau Husayb itu ada alifnya. Haddatsana Husayb an Mughirah an Ibrahim qala kana ashabuna yattaquna at-tafsir wa yahabunahu wa qala asy-Syu'batu. Enggak ada alnya itu. Wa qala asy-Syu'batu an Abdillah bin Abi Sufari. Hah? Itu huruf fa. Abi Sufari. Sukari itu merek forma. Kok Sukari? Itu huruf fa kok. Waduh. Nah, beneran tuh. Lapar sebetulnya. As-Safar. Ibnu Safar As-Safari. Qala asy-Syu'bi wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha walakinna ar-riwayatu anillahi. Nah, masyaallah. Kemudian ya. Haddatsana Husayb. Husayb telah menceritakan kepada kami dari Mughirah. Ya, dari Mughirah. Ya. Kemudian dari Ibrahim qol, dia menyatakan kana ashabuna yattaquna tafsira. Kata beliau, dahulu sahabat-sahabat kami sangat takut untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Ya. Sangat takut. Wayahabuna. Sangat takut ya. Kemudian Syu'bah berkata dari Abdullah bin Abi Safar, dia menyatakan Qala Sya'bi, Sya'bi berkata, Wallahi demi Allah, ma min ayatin illa waqad sa'altu anha. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun kecuali aku telah menanyakan tentang maksudnya, tafsirnya. Artinya, di sini Sya'bi berilmu semua tentang Al-Qur'an. Lakinnaha ar-riwayatu anillah. Namun kalau berani mentafsirkan, berarti itu dia telah berani meriwayatkan dari Allah. Artinya enggak boleh sembarangan. Ya, terus Qala Abu Ubaid, haddatsana Hasyim, qala anba'ana Umar bin Abi Zaidah an Sya'bi an Mas'ruqin qala ittaku at-tafsira fa inna ma huwa riwayatu anillahi. Mas'ruq berkata, ini telah menceritakan kepada kami Abu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Husain, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Abi Zaidah dari Sya'bi, dari Mas'ruq. Dia menyatakan ittaqut tafsir, takutlah kalian dalam mentafsirkan Quran, karena tafsir Quran itu berarti meriwayatkan dari Allah. Terus hadhi atharu as-sahihatu wa ma syakalaha an a'immatis salafi mahmulatun ala taharrujihim anil kalami fit tafsiri bima la ilma lahum bihi, fa amma man takallama bima ya'lamu min zalik lugatan wa syar'an fala haraja alaihi. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadis asal as-sahihah, semua riwayat-riwayat yang tadi di atas, riwayat dari Ibnu Musayyib, riwayat dari Sya'bi, riwayat dari Urwah dan seterusnya, itu adalah riwayat yang sahih. Semuanya riwayat-riwayat yang sahih. Nah, ma masyakalah anil an aibati salam. Adapun yang muskil, yang ganjil dari pernyataan dari Aimah Salaf, kayak tadi Said Ibnu Musayyib ketika ditanya Quran, dia diam, ka'alam yasma', seolah-olah dia enggak dengar pertanyaan. Dan yang lainnya tadi itu semua itu mahmulatun ala taharrujihim anil kalam fit tafsir bima la ilma lahum bih, itu dibawa kepada kesimpulan atas kehati-hatian mereka dalam mengomentari tentang tafsir dari hal-hal yang tidak mereka ketahui. Kemudian wa amma man takallama bima ya'lamu min dhalika lughatan masyarat fala haraja alaihi. Adapun menafsirkan ini berdasarkan ilmu, dengan sesuatu yang dia ketahui, baik secara dari sisi bahasa maupun syariat, maka enggak apa-apa. Kalau kita membawa kalam tadi Ibnu Musayyib, kalam dari Urwah, bahwasanya enggak pernah nafsirin Al-Qur'an sedikit pun, takut semua segala macam, enggak ada mufassir yang hadir ke muka bumi ini. Kita enggak kenal namanya Ibnu Jarir At-Tabari, kita enggak kenal namanya Ibnu Katsir, kita enggak kenal namanya tafsir jalan lain, semuanya enggak ada yang berani mentafsirkan. Bisa dipahami sini enggak? Tapi pernyataan itu semua dibawa kepada kehati-hatian. Jangan diterjemahkan sendiri ya, nanti repot, enggak ada yang berani nafsirin. Para ulama salah semua nanti kita katakan. La ilaha illallah. Dikit lagi sabit. Walihada kawa al-ha'ulai wa'ayuhim akwalu tafsir. Ini ya, bagusnya bukan rawa, ruwiya. Tapi enggak ada titik di bawahnya ya. Ruwiya. Ya, terus? Wala munafata fi annahum takallamu bima alimuhu. Wasakatu bima jahluhu. Amma jahluhu. Wahada huwal wajibu ala kulli ahadin, fa innahu kama yajibu as-sukutu amma la ilma lahu bih, fakadhalika yajibu al-qawlu fima su'ila anhu mimma ya'lamuhu liqawli ta'ala la tubayyinu lahu linnasi wa la taktumuna, walima ja'a fil hadisil marwi min turukin man su'ila an ilmin fakatamahu أُلْجِمَ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرِجَامٍ مِنَ النَّارِ. نعم. Ya. Kemudian mana tadi? Sampai walihada ya. Ya. Walihada oleh karena itulah ruya telah diriwayatkan an haula dari mereka karangan para salaf maupun selainnya. Aqwalun berbagai pendapat di tafsir. Dalam tafsir ya kan? Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Tabi'in, tafsir Imam Syafi'i, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir, ya. Jari Rantabari, kemudian tafsir apa lagi? Al-Qurtubi. Diriwayatkan dari mereka. Tafsir dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Diriwayatkan. La munafata. Ini enggak ada pertentangan sama sekali dengan pernyataan imam-imam tadi. Pernyataan Ibnu Musayyib. Pernyataan Urwah. Yang mereka enggak seolah-olah enggak berani diam tafsirkan Al-Quran. Ya. Enggak ada pertentangannya sedikit pun. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Karena mereka tamu fi ma'arimuhu wa sakatu amma jahiluhu, karena mereka berbicara menafsirkan Quran ya, itu pada hal-hal yang mereka ketahui dan mereka diam dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Ada wajib ala kulli ahadin, maka inilah yang wajib bagi setiap individu untuk diterapkan. Kalau tahu bicara, kalau enggak tahu diam. Terkadang kita tahu pun dituntut untuk diam. Terkadang kita tahu, bukan maksudnya kita menyembunyikan ilmu, tapi lihat maslahat. Ya. Baik. Fa innahu kama yajibu as-sukutu amma la ilma lahu bih. Ya. Maka sebagaimana wajib untuk diam, ya, tidak berkomentar dari hal-hal yang tidak diketahui, fakadzalika, maka demikian pula yajibul qawlu, wajib untuk berbicara, menyampaikan fi masu'ila anhu mimma ya'lamuhu. Wajib berbicara, menjawab. Ya, ketika dia ditanya, ketika dia ditanya, dia wajib menjawab dengan hal-hal yang diketahui. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Litubayyinannahu linnasi wa la taktumunah. Agar engkau menyampaikan kepada manusia dan janganlah engkau menyembunyikannya. Enggak boleh ya nyembunyiin ilmu. Walima ja'a fil hadis, dan juga berdasarkan keterangan dalam hadis yang diriwayatkan min turukin, dari berbagai jalan, dari berbagai riwayat, jalur riwayat, yaitu Nabi bersabda, "Man su'ila 'an ilmin fakatamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, dia tahu tapi dia menyembunyikannya, uljima, maka dia akan dikekang, dipasang tali kekang. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, bilijamin minan narin, ya, dengan tali kekang dari api. Dari api. Ini kalau dia tahu tidak ada mudarat untuk disampaikan, dia diam. Ya, tapi kalau ada mudarat kalau disampaikan, enggak apa-apa. Misalkan dia kalau jawab dia takut dibunuh, takut dicelakakan. Oh, dia jawab nanti akan semakin tersesat orang-orang atau yang lainnya. Ini tidak masalah. Ya. Kemudian tanggung sabit dikit lagi. Haddatsana Muammal. Qala haddatsana Sufyanu an Abi Zunadi. An Abi Zunadi. Qala Ibnu Abbasin at-tafsiru ala arba'ati awjuhin. Wajhu ta'rifuhu al-arabu min kalamiha wat-tafsirun. Kenapa kamu? Memangnya gue rumun sorib, enggak ditanwin. Memangnya ada akalnya, memangnya mau diidopakan. Enggak kan? Nah. Terus? Tafsirun la yukdaru ahadun bijahalati. Ini ada. Terus? Tafsirun ya'lamuhu al-ulama'u. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. Nah, kemudian Ibnu Jarir menyatakan setelah menceritakan pada kami Muhammad bin Bashar dia menyatakan telah menceritakan pada kami Muhammad, dia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan dari Abi Zinad, dia mengatakan Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas, at-tafsiru ala arba'ati awjuhin, yang namanya tafsir itu ada 4 macam. Kata Ibn Abbas, wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha, yang pertama yaitu sisi tafsir yang diketahui oleh orang Arab melalui bahasanya, melalui kalam itu langsung dapat diketahui bahasa Arabnya demikian. Wa tafsirun la yudaru ahadun bijahalatihi, ada tafsir yang kedua yang seorang pun tidak diberi udzur kalau dia bodoh tidak tahu. Misal tafsir wala tusyriku billahi syai'an, tafsir innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini enggak ada udzur kalau enggak tahu. Nanti dijelasin oleh syekh, tafsir-tafsir terkait akidah enggak ada udzur. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah. Ini apa? Ini kata Ibnu Taimiyah. Kata siapa? Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah di sini. Wa tafsirun ya'lamu al-ulama'u, yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, orang-orang yang berilmu. Yang keempat, tafsirun la ya'lamu illallahu ta'ala dzikruh, yang keempat, tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Ta'ala zikruhu Allah yang tinggi penyebutannya, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ini penutup ya. Habis itu enggak ada matan lagi dari Ibnu Taimiyah. Yang setelahnya adalah syarat dan kesimpulan dari Syekh Al-Utsaimin. Artinya kajian kita harus normalnya selesai hari ini. Ya, selesai hari ini. Kajian dari Muqaddimah Tafsir Ibnu Taimiyah selesai. Tadi itu terakhir. Adapun yang setelahnya ini panjang, enggak mungkin selesai hari ini, mungkin satu pertemuan lagi. Ya. Itu adalah semua syarah atau penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Jadi semua pemaparan Ibnu Taimiyah di Muqaddimah Tafsir selesai tadi. Ya, ditutup oleh Ibnu Taimiyah dengan membawakan tafsir dari Ibnu Abbas. Pernyataan Ibnu Abbas. Coba diulang, tafsir ada berapa? Jangan usah lihat buku, jangan lihat buku. Ah, 4. Yang pertama apa? Wajhun. Hah? Ta'rifuhul Arab min kalamiha. Satu sisi tafsir yang diketahui orang Arab yang bisa bahasa Arab dari kalamnya, dari ucapannya, dari bahasanya. Yang kedua apa? Jangan lihat buku. La yudaru ahadun bijahalati. Tafsir Al-Qur'an yang seorang pun enggak bisa diuzur. Ya, enggak dapat diberi kasih toleran kalau dia enggak tahu. Ya. Tafsir ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wah, saya enggak tahu tafsirnya apa. Nah, ini enggak bisa, enggak ada uzur di situ. Katanya Ibnu Abbas. Ya, yang ketiga. Hah? Tafsir yang hanya ulama yang ketahu. Artinya ini butuh tatabbu', ya, butuh penelitian segala macam. Yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah. Mengenai tafsir misalkan yang diketahui oleh Allah itu apa? Ya, ini bukan kita jadi mufawidoh, enggak. Semua ayat di Al-Qur'an dapat ditadabburi. Artinya begini, yang hanya diketahui oleh Allah maksudnya begini. Ya, misalkan tafsir kaifiat sifat. Bukan makna, tapi kaifiat. Bagaimana bentuk tangan Allah, wajah Allah, ini enggak ada yang ketahui semua kecuali Allah. Bagaimana tafsir tentang keadaan siratul mustaqim, keadaan di sirat, keadaan di ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, surga, azabnya, nikmatnya, kayak apa, kan gak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak begitu, bisa dipahami sini? Yaitu tafsirnya hakikatnya. Sudah, kalau udah paham ya. Nah, kita baca syarahnya sekarang. Saiful, baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syairullah, ikan hazi arba'atu aqsamin. تفسير يعرفه العرب من كلامه من كلامها وهو ما يعرف ما يعرف ما يعرف في اللغة مثل الكهف والعرش والسرر سرر سرر ومنقودة والطلح وما أشبه ذلك. طيب نعم ini yang pertama. Idan kalau begitu kata Syekh Al-Utsaimin tafsir itu berarti ada empat macam. Tafsir yang diketahui orang Arab atau yang bisa bahasa Arab min kalamiha melalui sisi kalam bahasa. Ya, yaitu diketahui dari sisi bahasa, semisal al-kahfi, apa itu kok ke goa. Ashabul kahfi tafsirnya apa? Ya orang yang ada di goa. Sembunyi di goa, tinggal di goa gitu aja. Aras singgasana surur. Kemudian mandudah, kemudian talah dan yang semisalnya. Terus wasadi tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi. Nah ini tafsir yang kedua, jenis tafsir yang kedua yang tidak diudzur seorang pun bi jahalatihi. Kalau dia bodoh tidak tahu. Terus wa tafsirun ma yajibu wa huwa tafsiru ta mudaf, ma'nya ma mausul bi mahali jarrin mudaf ilaih. فتفسير قوله تعالى أقيموا الصلاة فيجب علينا أن نعرف معنى إقامة الصلاة التي أمرنا بها التي أمرنا بها أو أمرنا بها. ترس وكذلك ما يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل فنحويهم فإنه لا يعذر أحد بجهالته. نعم cukup dulu, kita perhatikan yang kedua yang wajib apa yang tafsir yang kedua yang seorang pun tidak diberi udzur, diberi toleran kalau dia nggak tahu bijahalatihi. Tafsir yang wajib diyakini atau diamalkan, semisal tafsir firman Allah aqimus shalah, saya nggak tahu apa makna aqimus shalah, lihat di Al-Qur'an dan tegak kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat, bayarlah zakat, nggak mau sholat ya. Saya nggak tahu tafsirnya ini apa. Saya masih belum mau sholat. Ini nggak diudur kalau dia nggak tahu gitu. Hah? Ini wajib diamalkan. Ya. Maka wajib alaina, maka wajib bagi kita untuk mengetahui makna menegakkan sholat yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Karena demikian pula yang wajib kita yakini, semisal beriman pada Rasul dan selain mereka. Ya. Atau yang semisalnya, maka seorang pun tidak diberi udur, tidak diberi toleran bijahalatihi ketika dia tidak mengetahuinya. Terus wasalitu tafsirun ya'lamuhul ulama'u mislu al-ami wal-khasi wal-mutlaqi wal-muqayyadi wal-nasikhi wal-mansukhi wa ma ta'allaqu bidhalika min al-ahkami. Fa inna hadha laysa kullu ahadin kullu isim bukan khobar. Fa inna hadza laysa kullu ahadin ya'rifuhu. Nah, itu ya'rifuhu baru jumlah fi mahali nasbin khobar laysa. Baik. Nah, yang ketiga tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Ya. Semisal ayat-ayat yang bersifat umum, khos, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh. Orang awam mana paham? Belajar usul fikih aja enggak, belajar pokoknya tafsir juga enggak, ilmu alat enggak bisa, bingung. Ya, wa may ta'allaqu bidzalika min al-ahkam, dan yang kaitannya dengan berbagai hukum-hukum Islam. Fa inna hadza laysa kullu ahadin ya'rifu. Maka tafsir mengenai hal ini enggak semua orang bisa mengetahuinya. Terus wa laysa wajiban 'ala kulli ahadin bal huwa fardu kifayah. Nah, enggak semua orang wajib untuk mengetahuinya, bahkan ini semuanya fardu kifayah. Terus wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Ini berarti yang keempat, ya. Yang keempat yaitu tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tafsir yang hanya Allah ketahui, ya. Terus famanidda'a ilmahu bahwa kadhibun. Ah, barang siapa yang ngaku-ngaku mengklaim dia mengetahuinya, bahkan dia berdusta. Terus kama ja'a fi ba'dil asari mithlu al-'ilmi. Al-'ilmi? Terus? Betul ya. Mithlu al-'ilmi bi haqa'iqi sifatillah 'azza wa jalla wa kayfiyyatiha. Semisal yang terdapat pada sebagian lapat-lapat asar ya dari Al-Qur'an yang semisal pengetahuan tentang hakikat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan kaifiyahnya, bagaimana bentuknya. Ada orang yang ngaku, oh tangan Allah seperti ini, maka dia dusta, musyabbiha. Terus, kata Adika, Fakada alikal ilmu bihaqa'iki ma akhbarullahu bihi anil yawmil akhiri wa anil jannati wal nari wa ma ashbaha zalika mimma la yumkinuna idrakuhu. Fahaza yumkinuna idrakahu. Idrakuhu, bukan idrakahu. Idrak, fa'il dari yumkin. Terus? La yumkinuna idrakuhu. Fahaza manit da'a ilmahu fa'innahu kadibun li'annahu la ya'lamuhu illallahu. Demikian pula ilmu tentang mengetahui hakikat apa yang Allah kabarkan tentang hari akhir, ya, tentang surga, tentang neraka, bagaimana hakikatnya dan yang semisalnya, yang kita tidak mungkin untuk menjangkaunya, maka barang siapa yang mengklaim mengetahui hal ini, maka dia dusta, pendusta. Kenapa? Karena hal ini semua enggak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Nah, ini udah selesai ini ya. Sekarang cuman talkhis, ringkasan. Talkhis qawaid tafsir allati dzakaraha Syekhul Islam. Ini ringkasan qawaid tafsir dari awal sampai akhir yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah fi muqaddimah fi usul tafsir. Di muqaddimah usul tafsir. Ya. Nah, ini ringkasan. Jadi kajian kita hakikatnya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ini talkhisnya aja. Talkhis ya ringkasan dari awal sampai akhir. Nah, ini bagus buat murojaah. Eh lagi saya pun baca. Apa? Rangkuman. Kenapa? Rangkuman. Rangkuman. Talkhis itu rangkuman. Ringkasan. Apalagi itu mah. Sama kan? Ringkasan sama rangkuman memangnya beda? Sama aja. Repot sama Sheikh Sofyan. Dikritik kan? Simpulan ya. Ayo lanjut lagi saya pun. Talkhisu qawa'id tafsiri allati dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi muqaddimatin fi usul tafsiri wal ilmu imma naqala musaddiqun an maqsumin wa imma qawlun alaihi dalilun qawlu alaihi dalilun ma'lumin wa ma siwa dalika fa imma mazifu marduhin fa inna muzayyafun kok mazif muzayyafun wa imma mawqufun la ya'lamu annahu biharajin wala manqulin wa imma mawqufun la ya'lamu annahu biharajin wala manqulin. Terus yajibu ay ya'lama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-qur'ani kama bayyana lahum al-fal wa qawluhu ta'ala li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yadana wa hadha wa hadha. Terus dibaca Mizan Walihada Walihada Sa'alan Maza'u Baina Sohabati Miza'u Baina Sohabati Fi Tafsir Al-Qur'ani Qalilan Jiddan Wahuwa Wa Inkana Fittabi'ina Aksaru Minhum Fi Sohabati Fahuwa Qalilun Binisbati Ilama Ba'dahum Wa Kulama Kana Al-Asru Asroka kana ijtima'u wal ikhtilafu wal ilmu wal bayanu fihi aksaro. Al-khilafu baina salafi fi tafsiri qalilun wa khilafuhum fil ahkami aktsaru min khilafihim fi tafsiri wa ghalibu ma yasifu anhu min al-khilafi yarji ila khilafin ila khilafi tanawuin la khilafin tadadin wa dzalika simpani ahaduma ay yu'abbaru kullu Ayu abbaru kullu wahidin minhum anil muradi bi ibaratin wairi ibaratin sohiduhu tadullu ala makna fil musamma wairul makna al-khari ma'ati hadil musamma dimanzilatil asma'il mutaka fi'ati allati bainal mutarodifati wal mutabayinati. Terus inna kullasmin min asma'ihi yadullu ala dhatihi wa ala ma fil ismi min sifatihi. Terus wa yadullu aidan ala sifatil lati fil ismi al-akhari bitariqil lujumi. Wa hadhihi qa'idatun bi asma'illahi wa sifatihi. Ini semuanya sebenarnya kesimpulan ya dari yang telah kita baca. Artinya kajian kita sudah selesai. Apa yang dibacakan oleh semuanya nanti, semuanya ini kesimpulan. Kesimpulan semuanya. Lihat, antum lihat halaman 161. Semuanya lihat, itu pengulangan. Fadil asal wa masyakala da'imati salat ma'amulatun ala tahamudihim binal kala fitabsir bimala ilma la'ubihim. Fa'amma mantaka la bin alaylamu min dhalika luwatan wa syar'an fala haraja alaih. Ini kesimpulan enggak? Tadi baru kita bacakan kan? Wa lihada ruya anha'ulai wa ghairihim aqwalun fi tafsir wa la munafata li'annahu takallahu bima alimuhu wa sakatu amma jahiluhu. Nah, ini kesimpulan enggak? Ini artinya kajian kita sudah selesai hari ini khatam. Karena yang ini kesimpulan semuanya. Ini kesimpulan semuanya, kalau kita bacakan ini lagi, ya mengulang lagi dari awal, mengulang matan, ya mengulang matan. Jadi cukup ya, khatam berarti hari ini, mulai Rabu besok sampai Jumat kita selesaikan yang belum selesai itu, Fathur Rabil Bariyah, ya, syarah dari Nadham Amriti, ya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya, alhamdulillah ya hari ini selesai. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ila tasdaqa wa tubillah.